Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidaralun, berita pagi edisi hari ini, Jumat 6 Oktober 2017, dibacakan oleh saya Ilham. Peringatan HUT ke-72 TNI di lapangan Blang Padang berlangsung meriah. Suplai gas rumah tangga di Los Mawe sudah 3 pekan macet. Napi kasus pencurian kembali ditangkap setelah kabur 1,5 bulan. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Rimba Pase 90,1 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sidaralun, peringatan hari ulang tahun ke-72 Tentara Nasional Indonesia yang dipusatkan di lapangan Blang Padang, Banda Aceh, Kamis kemarin berlangsung meriah. Berbagai atraksi ditampilkan dengan sangat apik oleh para prajurit Komando Daerah Militer Iskandar Muda untuk menghibur warga kota. Upacara puncak tersebut dipimpin Kepala Staf Daerah Militer Iskandar Muda Brigjen TNI Ahmad Daniel Kardin dengan Inspektur Upacara Letkol Nana Yuliana dari Komandan Batalion Kavaleri 11 MSC. Kegiatan HUT TNI ini diikuti semua prajurit TNI dari berbagai kesatuan, PNS Kodam Iskandar Muda, serta mahasiswa. Salah satu atraksi yang ditampilkan adalah drama kolosal pejuang nasional asal Aceh, Cut Mutia, melawan kolonial Belanda. Pada upacara HUT ke-72 TNI, Kasdam Iskandar Muda Brigjen TNI Ahmad Daniel Kardin yang bertindak sebagai pimpinan upacara menyampaikan amanat Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmatio. Daniel Kardin tampil menggantikan Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Muhammad Fahrudin yang mengikuti upacara di Dermaga PT Indah Kiat Cilegon, Banten. Dalam amanatnya yang dibacakan Kasdam, Panglima Gatot menyampaikan bahwa penyelenggaraan hari ulang tahun pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban TNI kepada rakyat atas pembangunan kekuatan TNI yang telah dan yang sedang dilaksanakan. Sidaralun, suplai gas lebih dari 300 rumah tangga di Desa Batupat Barat, Kecamatan Muara 1 Los Mawe, masih macet hingga saat ini. Meski sudah berlangsung 3 pekan, belum ada upaya perbaikan dari pihak terkait terhadap pipa gas yang rusak di desa tersebut. Untuk diketahui, sekitar 3 pekan lalu, suplai gas ke 300-an rumah warga di sana terhenti. Penyebabnya pipa distribusi gas rusak akibat adanya penggalian menggunakan alat berat di sekitar lokasi. Kondisi ini membuat masyarakat di sana kesulitan untuk memasak. Menurut pengakuan warga, walau sudah berlangsung 3 pekan, namun belum terlihat ada upaya dari pihak terkait untuk memperbaiki pipa yang rusak. Wakil Ketua Komisi C DPRK Los Mawe, M. Hasbi, mengatakan sangat kecewa dengan tidak maksimalnya pelayanan gas rumah tangga terhadap masyarakat. Sementara itu, Direktur Perusahaan Daerah Pembangunan Los Mawe, Adnan Yusuf, selaku pihak yang bertanggung jawab, mengaku suplai gas masih macet. Teknisi yang dikirim oleh pihak PT Pertagas Niaga sudah tiba di Los Mawe dan segera melakukan perbaikan. Sidaralun, setelah 1,5 bulan melarikan diri dari rutan IDI Aceh Timur, narapidana kasus pencurian dengan kekerasan atas nama Mahdi kembali ditangkap petugas rutan dibantu TNI Kamis pagi pukul 6. Mahdi ditangkap petugas di rumah kakaknya NH di Gampung Bukit Pala, Kecamatan Perla, Aceh Timur. Kasubsi Rutan IDI Rusdi mengatakan saat ini Mahdi telah diamankan kembali di Rutan IDI dan rencananya akan dipindahkan ke LP Kota Langsa. Mahdi merupakan napi kasus pencurian dengan kekerasan yang divonis penjara 4 tahun 8 bulan. Mahdi sudah menjalani setengah dari masa hukumannya sehingga ia dipercayakan sebagai petugas pendamping di bagian depan Rutan IDI. Namun pada 15 Agustus 2017 lalu, ia melarikan diri setelah membeli rokok di kedai depan rutan. Sementara itu, Tengku Basarudin, napi kasus uang palsu yang melarikan diri saat diberikan izin menjenguk keluarga Jumat 22 September 2017 lalu, hingga saat ini belum ditemukan dan masih dalam pencarian petugas. Sidaralun, sebanyak 22.000 pasangan suami istri di Aceh yang sudah sah menikah menurut agama Islam, tapi hingga kini belum memiliki buku nikah. Data ini diungkapkan Dinas Syariat Islam Aceh saat menggelar isbat nikah bagi 50 pasangan di Aula SMK Negeri 3 Losmawe Kamis kemarin. Oleh sebab itu, Dinas Syariat Islam Aceh meminta kabupaten kota menyediakan dana agar bisa dilakukan isbat nikah bagi masyarakatnya secara gratis. Kabid Bina Hukum dan Hak Asasi Manusia Dinas Syariat Islam Aceh, Dr. Sukri Muhammad Yusuf MA menyebutkan, program isbat nikah sudah dilakukan pihaknya sejak tahun 2014 lalu, dan sampai sekarang sudah digelar di 19 kabupaten kota termasuk di Losmawe. Namun dikarenakan anggaran terbatas, maka setiap kabupaten kota hanya bisa dilakukan isbat nikah bagi 50 pasangan saja. Padahal sesuai data masih ada sekitar 22.000 lebih pasangan yang saat ini belum memiliki buku nikah, yang artinya belum terdata dan tercatat di KUA. Mayoritas yang belum memiliki buku nikah itu adalah para korban konflik dan masyarakat miskin. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syedaralun, pemerintah Kabupaten Nagan Raya mulai memasang lantai Masjid Agung Baitul A'la atau yang kerap dikenal dengan Masjid Giok Nagan di kompleks perkantoran Sukamakmu. Pemasangan lantai perdana batu alam giok berasal dari kawasan pegunungan Nagan Raya dilakukan Bupati Tengku Zulkarnaini Kamis kemarin. Data yang diperoleh, batu giok nantinya akan menghiasi seluruh lantai 1 dan 2, termasuk di bagian tiang masjid yang berjumlah 22 pilar. Lantai 1 yang luasnya mencapai 3.000 meter persegi ini nantinya akan dilapisi giok sebanyak 3.196 meter persegi. Sedangkan di lantai 2 yang luasnya mencapai 2.000 meter persegi akan dipasang batu giok sebanyak 2.060 meter persegi. Tak hanya itu, pada 22 pilar masjid juga akan dipasang dan dilapisi batu giok dengan pancaran lampu dari bagian bawah batu, sehingga nantinya akan terlihat pancaran cahaya di seluruh tiang masjid. Masjid Agung Nagan Raya berdiri di atas lahan seluas 3 hektar, mampu menampung jamaah 5.000 orang. Selain itu juga terdapat lahan parkir yang mampu menampung 50 kendaraan roda 4 di basementnya. Bupati Nagan Raya Dr. Andes Tengku Zulkarnaini mengatakan, Masjid Giok yang merupakan khas Kabupaten Nagan Raya diharapkan menjadi salah satu ikon daerah dan mengangkat minat warga beribadah. Selain itu, apabila pemasangan batu alam tersebut sukses, maka akan menjadi daya tarik bagi daerah lain dan menambah pendapatan asli daerah. Sedaralun, puluhan gajah liar kembali mengamuk dengan menghancurkan tanaman karet, sawit, pinang, dan tanaman produktif lainnya di kebun warga yang berada di Dusun Perjuangan, Gampung Senebuk Bayu, Kecamatan Indramakmu, Aceh Timur, Rabu dini hari kemarin. Menurut Jailani, petani di kampung itu, puluhan gajah tersebut merupakan kawanan yang sama yang merusak kebun warga beberapa waktu lalu. Kawanan gajah ini hanya berputar-putar di lokasi dan terus merusak kebun warga. Persoalan ini sudah berlangsung beberapa tahun tanpa ada penanganan permanen dari pemerintah. Jailani mengaku amukan gajah kini meluas hingga ke Ranto Perlak, Penarun, dan Serba Jadi. Petani pun trauma untuk bercocok tanam karena selalu dirusak kawanan gajah liar. Kerugian petani secara materi pun sudah tak terhitung lagi. Bahkan hewan liar ini juga merusak gubuk-gubuk petani di ladang. Sederalun, sebuah rumah di Desa Tanah Merah, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, ludes terbakar Kamis subuh. Rumah tersebut terbakar saat ditinggal pemiliknya Mahmudin, 56 tahun, dan istrinya Antasi, 46 tahun, saat kejadian keduanya pergi menjaring ikan. Mahmudin sejak Rabu sore lalu bersama istrinya pergi menjaring ikan ke sungai yang mengalir di dekat rumahnya. Mereka pergi cukup jauh sehingga harus menginap demi mencari nafkah. Menjelang subuh kemarin, Mahmudin mengarahkan haluan sampan untuk kembali ke rumah. Begitu menambatkan tali perahu, ia sontak melihat rumahnya telah musnah terbakar. Beruntung kedua anaknya selamat dalam amukan api. Akibat kebakaran itu, harta benda korban tidak ada yang selamat. Rencananya keluarga itu akan tinggal di balai desa sebagai tempat tinggal sementara. Mahmudin berharap Pemkab Aceh Singkil memberikan bantuan rumah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 6 Oktober 2017. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syedaralun, wassalam.